Kali ini kita bertemu lagi bersama Walker di Sukolilo Wetan tercinta yang sangat-sangat luar biasa damainya. Jempol banget buat kamu semuanya ya. Oke, satu lagu semuanya request dari teman-teman Walker yang ada di sebelah kiri belakang saya, luar biasa sekali. Satu lagu saya bahkan di sini saya coba bersama Monata Ramayana Max Bro. Satu lagu spesial buat semuanya ada di sini. Bantu ya mas. Yang lagi duduk santai jempol, itu lebih bagus ya. Oh,